الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله pada pertemuan sore hari ini seperti biasanya kita akan manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsirul Muyassar, dan pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-A'raf. Yang kali ini kita akan awali dari ayat ke-58, karena terakhir pekan lalu kita sampai di ayat yang ke-57. Kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita baca tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal baladu thayyibu يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Dan tanah yang bagus itu akan mengeluarkan tumbuhan tumbuhan yang bagus dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah. Sedangkan tanah yang jelek, maka tidak akan mengeluarkan kecuali tanaman-tanaman yang jelek. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang senantiasa bersyukur. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan kepada kita sebuah permisalan. Kata tanah yang bagus dan tanah yang jelek di ayat itu tidaklah sesungguhnya, tapi itu gambaran dari sebuah permisalan. Permisalan tentang siapa? Nanti akan kita baca dalam tafsirannya. Qala wal ardun naqiyah idza nazala 'alaiha al-mataru tukhriju nabatan bi idznillah wa masyiatihi thayyiban muyassara. Tanah yang baik apabila hujan turun, maka dapat mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan dengan izin Allah dan kehendaknya yang baik. Wa kadzalikal mu'minu, demikianlah permisalan seorang mukmin. Idza nazalat 'alaihi ayatullah intafa'a biha. Jika ada ayat-ayat Allah yang turun kepadanya, maka ia akan dapat mengambil manfaat dengannya. Wa athmarat fihi hayatan salihatan, dan akan membuahkan kehidupan yang baik. Jadi tanah yang bagus atau tanah yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, yang dapat mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang baik, itulah perumpamaan orang yang beriman. ketika turun ayat-ayat Allah kepadanya, ia membaca, ia memahami, ia mengerti, maka menjadikan kehidupannya baik. Ammal ardus sabikhah ar-radi'atu fa innaha la tukhrijun nabat illa usran radian la naf'a fiha. Berbeda halnya dengan tanah yang jelek, yang buruk, maka tanah tersebut tidak akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan kecuali dengan susah payah, dan jelek tumbuhannya juga. La naf'a fihi, enggak ada manfaat padanya. Wala tukhriju nabatan thayyiban, sama sekali tidak akan dapat mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Wa kadzalikal kafir, seperti itulah perumpamaan orang kafir. La yantafi'u bi ayatillah, ia tidak dapat mengambil manfaat dengan adanya ayat-ayat Allah. Jadi tanah yang jelek yang Allah sebutkan di ayat ini adalah perumpamaan tentang orang-orang kafir. Tanah yang jelek tidak akan dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik, yang keluar darinya tanaman-tanaman yang jelek. Orang-orang kafir karena tidak dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, maka menjadikan kehidupannya kehidupan yang jelek. La yantafi'u bi ayatillah mithlu dhalika at-tanwi' al-badi' fil bayan tunawwi'ul hujaj wal barahin li itsbatil haqq li unasin yashkuruna ni'amallah wa yuti'unahu. Seperti itulah contoh-contoh yang bagus dalam menjelaskan berbagai macam bentuk hujah dan bukti dari Allah untuk menetapkan kebenaran bagi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah wa yuti'unahu dan taat kepadanya. Karena tidak ada satu permisalan pun yang Allah Subhanahu wa taala buat di dalam Al-Qur'an, melainkan itu sangat bermanfaat sekali. Ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan hanya orang-orang yang bersyukurlah yang mampu memahaminya dengan baik. Hanya orang-orang yang taat kepadanya yang dapat mengambil manfaat darinya. Nah, makanya di akhir ayat Allah katakan nusarriful ayat kadzalika nusarriful ayat liqaumi yashkurun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat kami bagi kaum yang bersyukur. Berikutnya ayat yang ke-59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Sungguh kami telah mengutus Rasul Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Kemudian Nuh berkata, wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah, karena kalian tidak punya ilah selain Dia, Allah. Sesungguhnya aku khawatir atas kalian ada azab. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian azab yang ada di hari yang besar, yakni hari kiamat. Nah, tafsirannya. Qala laqad ba'athna Nuhan ila qaumihi. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat yang ke-59, menegaskan bahwa kata Allah, kami telah mengutus Nabi Nuh ke kaumnya. Liyad'uahum ila tauhidillah subhanahu wa ikhlasil ibadah lahu. agar menyeru, mengajak kaumnya mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Faqala, maka kata Nuh ketika menyeru kaumnya, ya kaum, u'budullah wahdah, wahai kaum, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Wakhdu'u lahu bitta'ah, dan patuhlah kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan. Laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadah ghairuhu jalla wa ala. Enggak ada buat kalian satu ilah pun yang layak untuk diibadahi selain dari Allah Azza wa Jalla. Fakhlisu lahul ibadah, maka murnikanlah hanya kepada Allah ibadah itu. Fa in lam taf'alu wa baqaitum 'ala ibadati authanikum, dan jika kalian tidak mengerjakan ibadah kepada Allah, kalian tetap melakukan ibadah kepada berhala-berhala kalian, fa innani akhafu an yahilla 'alaikum 'adaba yaumin ya'zimu fihi bala'ukum, maka sesungguhnya aku khawatir akan menimpa kalian suatu azab di hari yang dimana bencana akan menimpa kalian, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Khotil fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa seruan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya adalah ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kata Nuh, ya qaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah karena kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Dialah Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk kalian ibadahi. Kemudian beliau Nabi Nuh alaihi salatu wasallam menegaskan, jika kalian tidak mengindahkan seruan ini, ajakan ini, dakwah ini, maka dikhawatirkan akan ada bencana yang menimpa kalian, yaitu azab. Di antaranya azab pada hari yang besar. Hari apakah itu? Hari kiamat. Maka kita dapat ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa di antara bencana yang terjadi di dunia sebelum di akhirat, itu salah satu penyebabnya adalah terjadinya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di tempat manapun yang di dalamnya terdapat kesyirikan kepada Allah, peribadatan kepada berhala dan semisalnya, maka sangat rentan akan terjadi bencana. Ya. Karena di sini jelas sekali saat Nabi Nuh menghimbau, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, beliau mengingatkan, inni akhafu alaikum adzaba, sesungguhnya aku khawatir menimpa kalian sebuah azab pada hari yang besar, hari kiamat. Dalam tafsirnya disebutkan, ya, aku khawatir akan menimpa kalian sebuah azab di mana itu akan menjadi bencana buat kalian. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai. Ya. Dan ini juga memberikan keterangan kepada kita bahwa tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sababun min asbabil aman, merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab keamanan, ketentraman, kenyamanan. Nah. Kemudian ayat ke-60. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkatalah para pembesar-pembesar dari kaumnya, kaum Nabi Nuh, "Inna lanaraka fi dhalalin mubin." Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu ada dalam kesesatan yang nyata. Pembesar-pembesar dari kaum Nuh alaihi salatu wassalam, mereka enggan menyambut dakwah, menyambut ajakan Nabi Nuh. Dan justru mereka mengklaim kalau Nuh ini benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah gambaran dari ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan. Yang paling pertama akan mereka utarakan kepada siapa saja yang menyelisihinya adalah bahwa kalian berada di atas kesesatan. Kita lihat tafsirannya. Qala lahu sadatuhum wa kubara'uhum. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa para pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh dan tokoh-tokohnya berkata kepada Nabi Nuh di ayat ini, "Inna lana'taqid ya Nuh annaka fi dhalalin bayyin an tariqis shawab." Sesungguhnya kami sangat yakin wahai Nuh, kamu ini benar-benar ada di atas kesesatan yang nyata, jauh dari jalan yang benar. Jadi intinya yang paling ditonjolkan itu terlebih dahulu menyalahkan orang lain tanpa mau mempelajari terlebih dahulu. Ya, inilah sekali lagi ciri khas dari ahlul batil. Kemudian ayat berikutnya 61 masih berhubungan. Qala ya qaum laisa bi dhalalatin walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nuh berkata, wahai kaum, laisa bi dhalalatin, aku tidaklah ada di atas kesesatan. Walakinni rasulun mir rabbil alamin, akan tetapi aku ini hanyalah utusan dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini jawaban Nuh menegaskan kembali bahwa beliau tidak berada di atas kesesatan, akan tetapi beliau itu hanyalah utusan dari Allah Rabbul Alamin yang membawa kebenaran. Tafsirannya, qala Nuh, ya qaum lastu dhalan fi mas'alatin minal masail biwajhin minal wujuh, walakinni rasulun min rabbil alamin, rabbi wa rabbukum wa rabbu jami'il khalqi. Nuh berkata di ayat ini sebagaimana firman Allah, ya qaum lastu dhalan, wahai kaum, aku bukanlah orang yang sesat. Fi mas'alatin minal masail, dalam masalah apapun. Bi wajhin minal wujuh, dalam segala hal. Walakinni rasul min rabbil alamin, aku hanyalah utusan dari Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Rabbku, Rabb kalian, dan Rabb seluruh makhluk. Berikutnya ayat ke 62 masih berhubungan. Qala uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku Wa ansahu lakum, dan aku hanya menasehati kalian. Wa alamu minallah ma la ta'lamun, dan aku lebih tahu apa-apa yang datang dari Allah, ma la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahuinya. Tafsirannya, uballighukum ma ursiltu bihi min rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ucapan Nuh, aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang telah aku diutus dengannya. Min rabbi, dari Rabbku. Wa ansahu lakum muhadziran lakum min adzabillah wa mubasysyiran bi tsawabihi. Aku hanya menasehati kalian, mewanti-wanti kalian dari azab Allah, dan menyampaikan kabar gembira kepada kalian sehubungan dengan pahala yang Allah siapkan. Wa alamu min syari'atihi ma la ta'lamun, dan aku lebih tahu soal syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ma la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahuinya. Selanjutnya, ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun." Awa ajibtum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian merasa heran ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian melalui diutusnya seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri? Maksudnya adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Liyungdhirakum, untuk mengingatkan kalian. Walitattaqu, dan agar kalian bertakwa kepada Allah. Agar kalian takut dari azabnya. Wala'allakum turhamun, dan agar kalian dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya, wa hal athara ajbakum an anzalallahu taala ilaikum ma yudzakkirukum bima fihi alkhair lakum ala lisani rajulin minkum ta'rifuna nasabahu wa sidqahu liyukhawwifakum ba'sallahu ta'ala wa iqabahu wa litattaqu sukhtahu bil imani bihi wa raja'a an tadfaru bi rahmatihi wa jazil thawabihi. Di ayat ini Allah mempertanyakan secara khusus kepada kaum Nuh alaihi salatu wasalam yang begitu sulit untuk didakwahi, diajak oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Sudah dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahwa Nabi Nuh tidak berada di atas kesesatan. Beliau hanyalah seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah menjelaskan bahwa beliau hanya sekedar menyampaikan risalah Allah. Beliau hanya sekedar menyampaikan nasihat, dan beliau tahu tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi meski demikian, kaumnya Nabi Nuh tetap tidak bergeming. Dan yang lebih parahnya lagi, yang menampakkan pembangkangan itu adalah tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya. Sebagaimana perkataan mereka tadi disampaikan oleh Allah di ayat yang ke-60. Menuduh Nabi Nuh ada di atas kesesatan. Kalau tokoh-tokohnya saja sudah seperti ini, maka bawahannya pasti akan banyak yang terpengaruh. Maka di ayat ini, ayat yang ke-63, Allah mempertanyakan kepada kaum Nuh, apakah membuat kalian heran ketika datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian melalui seorang laki-laki yang diutus, di mana laki-laki ini berasal dari kalangan kalian sendiri, mengingatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, agar dengan itu kalian dirahmati, disayangi, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala wa hal atharu ajbakum? Apakah keheranan kalian ini berpengaruh pada diri kalian? An anzalallahu taala, yaitu ketika Allah taala menurunkan kepada kalian ma yudzakkirukum, sesuatu yang dapat mengingatkan kalian bima fihil khair lakum, yang di dalamnya ada kebaikan untuk kalian, ala lisani rajulin minkum, melalui lisan seorang laki-laki yang notabene dari kalangan kalian. Kalian kenali nasabnya, kalian tahu kejujurannya. Dia datang untuk menakut-nakuti kalian dari ancaman Allah dan siksanya. Dia datang supaya kalian takut dari kemurkaan Allah, kemurkaannya. Bil imani bihi, dengan beriman kepadanya, dan harapannya agar kalian mendapatkan rahmatnya serta pahala darinya yang besar. Ya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-64. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu di ayat yang ke-64 ini. Bagaimana nasib dari kaum Nuh alaihi salatu wasallam, dan bagaimana orang-orang yang beriman kepada beliau saat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhu. Mereka, kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, mendustakan Nuh. Tetap seperti itu. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki. Lalu kata Allah, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya, yang beriman kepada Nabi Nuh, fil fulki, dalam sebuah bahtera. Wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina, sedangkan mereka-mereka kaum Nuh yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tenggelamkan. Innahum kanu qauman 'amin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Ya, karena buta yang sesungguhnya itu bukan yang tidak melihat kedua matanya. Buta yang sesungguhnya itu adalah yang hatinya tertutup dari kebenaran. Tidak bisa melihat apa? Kebenaran. Ya. Ini hasil akhirnya. Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nuh dalam sebuah bahtera. Sedangkan kaum yang mendustakannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebut kalau mereka ini, ya, yang mendustakan Nabi Nuh adalah kaum yang buta. Tafsirannya, fakadzabu Nuhan fa anjaynahu wa man amana ma'ahu fis safinah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kaumnya Nabi Nuh di ayat ini, kadzabu Nuhan, mereka mendustakan Nuh, hingga akhirnya kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya, fis safinah, dalam sebuah kapal. Wa aghraqnal kuffara alladzina kadzabu bihujajina alwadhihah, sedangkan orang-orang kafir yang mendustakan, kami tenggelamkan mereka karena mereka mendustakan hujah-hujah kami yang jelas, kata Allah. Innahum kanu umyal qulub an ru'yatil haq. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang buta hatinya dari melihat apa? Kebenaran. Makanya saya katakan tadi bahwa buta yang sesungguhnya itu bukanlah orang yang kedua matanya tidak melihat. Banyak orang yang kedua matanya tidak melihat tapi memiliki keimanan yang kuat, menerima kebenaran, hatinya terbuka, lapang, dan tidak sedikit yang kedua matanya mampu melihat dengan jelas tapi menolak kebenaran, menyombongkan diri di hadapan kebenaran, ya, malah menganggap kebenaran sebagai apa? Kebatilan. Bagaimanapun kedudukannya orang itu, tetaplah disebut buta. Orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu bukan orang-orang biasa. Mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini al-mala. Mala itu pembesar, tokoh-tokoh, punya kedudukan, bukan orang-orang biasa. Secara harta jelas kuat, ya, bukan orang-orang miskin. Bahkan secara pengetahuan pun ada, bukan orang-orang bodoh. Tapi ya, tidak ya, tidak diukur dengan itu semua. Ya. Para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja terbukti dari kalangan orang-orang yang lemah, ya, dari kalangan orang-orang yang lemah. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang lemah itu mengatakan, atau surga itu mengatakan fina ad-du'afa, yang akan memenuhi kami adalah orang-orang yang lemah, ya. Nah, ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-65. Wa ila 'adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kami utus kepada kaum 'Ad akhahum, saudara mereka, yaitu Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad. Kemudian Nabi Hud mengatakan, qala ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Wahai kaum, beribadahlah kalian semua kepada Allah, karena kalian tidak punya ilah selain Dia. Afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tafsiran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang diutusnya Nabi Nuh dan bagaimana dakwah, bagaimana seruan yang beliau sampaikan kepada kaumnya, serta seperti apa sikap kaumnya, kini di ayat yang ke-65 Allah ceritakan soal diutusnya Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Kata Allah di ayat ini, ayat 65, walaqad arsalna ila qabilati 'adin akhahum hudan. Sungguh kami, kata Allah di ayat ini, telah mengutus kepada qabilah 'Ad, yang notabene seorang yang menjadi saudara mereka, yaitu Hud alaihi salatu wassalam. Hina abadu al-authana min dunillah, ketika mereka menyembah berhala di samping Allah. Faqala lahum, maka Hud ketika datang ke tengah-tengah mereka, Hud berkata, u'budullah wahdah, laisa lakum min ilahin yastahiqqul ibadata ghairah jalla wa ala. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena kalian tidak punya ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah jalla wa ala. Fa akhlisu lahul ibadata, maka murnikanlah ibadah hanya kepadanya saja. Afala tattaquna adzaballah wa sukhthahu alaikum? Tidakkah kalian takut dari azab Allah dan kemurkaannya atas kalian? Kalau Nabi Nuh saat mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, ajakannya beliau akhiri dengan ancaman inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku khawatir bila kalian tidak menyambut seruan ini, dakwah ini, akan ada azab yang menimpa kalian. Kalau Nabi Hud saat menyeru, berdakwah, mengajak kaum 'Ad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka beliau akhiri dengan mengatakan afala tattaqun, tidakkah kalian takut dari azab Allah dan kemurkaan Allah atas kalian. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-66 masih berhubungan. Allah berfirman, qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Allah berfirman, berkatalah para pembesar-pembesar dari kaum 'Ad lagi-lagi. Yang paling pertama menentang adalah para pembesar-pembesarnya. Qala al-mala'u, berkatalah para pembesar-pembesar dari kaum 'Ad, alladzina kafaru min qaumihi, yang mereka terbukti kafir. Inna lanaraka fi safahatin, sesungguhnya kami benar-benar melihatmu sebagai orang yang kurang akal. Safaha. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sesungguhnya kami menduga kamu ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Kalau Nabi Nuh dituduh apa oleh para pembesar-pembesar dari kaumnya? Sesat. Kami benar-benar melihatmu wahai Nuh ada di atas kesesatan. Kali ini Hud alaihi salatu wasalam dikatakan oleh pembesar-pembesar dari kaum 'Ad, inna lanaraka fi safahatin, kami benar-benar melihatmu sebagai orang yang kurang akal, dan kami menduga kamu ini termasuk dalam golongan para pendusta. Ngeri kan kata-katanya? Jadi kalau kita berdakwah, mengajak orang, terus dapat penolakan, terus dicibir, ya enggak seberapa sebenarnya. Ya, bahkan mencibirnya pun tidak di depan kita, di belakang biasanya. Di belakang kita mencibirnya. Kalau di depan menampak seperti menerima, tapi nanti kalau di belakang, wah habis kita. Itu kan enggak seberapa. Ya, kalau dulu Nabi Nuh, Nabi Hud langsung berhadapan dengan para tokoh-tokoh pembesar kaumnya dan langsung melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Nuh dituduh sesat, Hud dikatakan kurang akal, bahkan pendusta. Ya. Tapi baik Nabi Nuh maupun Nabi Hud bersabar, ya, tetap bersabar. Kita lihat tafsirannya. Qala al-kubara'ul ladzina kafaru min qaumi Hud. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengutip perkataan para pembesar dari kaum Nabi Hud yang notabene kafir. Qala al-kubara'ul ladzina kafaru min qaumi Hud, berkatalah para pembesar yang mereka kafir dari kaum Hud, inna lana'lamu annaka bida'watika iyana ila tarki ibadati alihatina wa ibadatillahi wahdah naqisul aqli. Sesungguhnya kami tahu bahwa engkau dengan dakwahmu itu mengajak kami untuk meninggalkan sembahan-sembahan kami dan agar kami beribadah kepada Allah saja, ini satu bukti bahwa kamu naqisul aqli, kurang akal. Wa inna lana'taqidu annaka minal kadhibina 'ala Allah fi ma taqul. Dan kami yakin, kata mereka, sesungguhnya kamu itu termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah dalam apa yang kamu katakan. Selanjutnya ayat yang ke-67. Qala ya qaum laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Hud menjawab, wahai kaum, laisa bi safaha, aku ini bukan orang yang kurang akal. Aku ini hanyalah utusan Allah dari Rabbul Alamin. Ini jawaban Hud. Kalau jawaban Nuh, laisa bi dhalalah, walakinni rasulun mir rabbil alamin. Aku ini bukan orang yang sesat. Aku hanyalah rasul utusan Rabbul Alamin. Jadi keduanya berusaha bertahan, meyakinkan kaumnya, walaupun kata-kata yang diterimanya sangat-sangat menyakitkan. Kita lihat tafsirannya. Qala Hud, ya qaum laisa bi naqsun fi aqli walakinni rasulun ilaikum min rabbil khalqi ajmain. Kata Allah mengutip ucapan Hud. Hud berkata di ayat ini, wahai kaum, laisa bi naqsun fi aqli. Wahai kaum, aku ini bukan orang yang kurang akal. Walakinni rasulun ilaikum, akan tetapi aku ini utusan ya, kepada kalian, min rabbil khalqi ajmain, dari Rabb seluruh makhluk. Nah, kemudian berikutnya ayat yang ke-68, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Allah berfirman, uballighukum risalati rabbi, menukil perkataan Hud alaihi salam, aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, wa ana lakum nasihun amin, dan aku hanya sekedar pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian. Tafsirannya, uballighukum ma arsalani bihi rabbi ilaikum, wa ana lakum fima da'autukum ilaihi min tauhidillahi wal amal bi syariatihi nasihun amin. Nasihun aminun ala wahyillahi ta'ala. Kata Nuh di ayat ini, aku hanya menyampaikan kepada kalian ma arsalani bihi rabbi ilaikum, sesuatu yang Rabbku telah mengutusku kepada kalian, dan aku dalam dakwah yang aku serukan kepada kalian dari mentauhidkan Allah dan mengamalkan syariatnya hanyalah sekedar pemberi nasihat. Aminun ala wahyillah, yang terpercaya menjaga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mencoba berusaha meyakinkan kaumnya, tetapi yang terjadi sama seperti apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, tetap tak bergeming. Kaum Ad menolak seruan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertanyakan sikap mereka di ayat yang ke-69. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum 'ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru 'ala Allah la'allakum tuflihun. Apakah kalian heran, kata Allah, saat datang kepada kalian seorang yang mengingatkan kalian dari Rabb kalian, di mana orang itu berasal dari kalangan kalian sendiri, memberikan peringatan kepada kalian, wadhkuru Kemudian kata Allah, ingatlah oleh kalian semua, ketika Allah jadikan kalian sebagai penguasa atau orang-orang yang berkuasa di muka bumi setelah berlalunya kaum Nuh, wazadakum fil khalqi bastatan, bahkan Allah tambahkan kekuatan pada diri-diri kalian. Fadhkuru ala Allah, ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah berikan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi kaum yang beruntung. Tafsirannya, wa hal atharu ajbakum an anzalallahu ta'ala ilaikum ma yudzakkirukum bima fihi alkhair lakum. Allah katakan di ayat ini, apakah keheranan kalian itu betul-betul berpengaruh kepada kalian, yaitu ketika Allah turunkan kepada kalian sesuatu yang bisa mengingatkan kalian terhadap kebaikan untuk kalian. Ala lisani rajulin minkum, melalui lisan seorang laki-laki yang notabene dari kalangan kalian. Ta'rifuna nasabahu wa sidqahu, kalian kenali nasabnya dan kejujurannya. Liyukhawifakum ba'sallah wa iqabah, dia datang untuk menakut-nakuti kalian dari kemurkaan dan siksanya Allah. Wadhkuru ni'matallah alaikum, kemudian Allah ingatkan di ayat ini soal nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum 'Ad. Karena setelah berlalunya masa daripada kaum Nuh, yang berkuasa berikutnya adalah kaum 'Ad. Dan Allah lebihkan kaum 'Ad di antara kaum-kaum yang lainnya, di mana kaum 'Ad ini secara postur dan perawakannya besar-besar, kuat-kuat tenaganya. Ya. Mereka lah yang berkuasa kemudian setelah berlalunya kaum Nuh. Allah ingatkan di ayat ini, wadhkuru nikmatallah alaikum, coba kalian ingat nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Ija'alakum takhlifuna fil ardi man qablakum min ba'di ma ahlaka qaum Nuhin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalian berkuasa di muka bumi setelah orang-orang sebelum kalian, ya, min ba'di ma ahlaka, setelah mereka binasa, yaitu kaum Nuh. Wazada fi ajsamikum kuwatan wa dhukhamah, Allah pun memberikan kekuatan pada tubuh kalian, wa dhukhamah, dan menjadikan kalian besar dalam hal perawakan. Fadhkuru ni'amallah al-kathirah alaikum, maka ingatlah nikmat Allah yang begitu banyak atas kalian. Roja'a antafuzu al-fawzal azim fid dunya wal akhirah, harapannya agar kalian mendapatkan keberuntungan yang besar di dunia dan akhirat. Allah sebelumnya sudah ingatkan kaum Nuh, kali ini Allah juga ingatkan kaum Hud. Bahkan kaum Hud, yaitu 'Ad, Allah lebihkan, ya, di mana mereka berpuasa, bahkan secara postur tubuh pun besar-besar. Ini semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yang seharusnya dengan nikmat Allah itu mereka menjadi orang-orang yang bergegas menyambut seruan Hud alaihi salatu wassalam. Tapi yang terjadi ternyata tidak demikian. Ya. Di ayat yang ke-70 mereka, ya, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, mengatakan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, apakah kamu datang wahai Hud kepada kami untuk menyuruh kami supaya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan agar kami meninggalkan apa-apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tina bima ta'iduna. Mereka menantang, ya. Mereka mengatakan, datangkan hukuman Allah itu, datangkan azab Allah itu, in kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk dari golongan orang-orang yang jujur. Tafsirannya, qalat 'adun li hudin alaihi salam, kata Allah di ayat ini, berkatalah kaum 'ad kepada Hud alaihi salam, ada'autana li'ibadatillahi wahdah wa hajri ibadatil asnam allati warathna ibadataha an abaina. Apakah seruan kamu yang kamu sampaikan kepada kami untuk beribadah kepada Allah saja, dan agar kami meninggalkan peribadatan kami kepada berhala, yang mana peribadatan ini telah kami dapatkan atau kami warisi dari nenek moyang kami. Fa'tina bil adzab alladzi tukhawifuna bihi in kunta min ahli sidqi fi ma taqul. Coba datangkan, kata mereka, azab yang kamu takut-takuti kami dengannya, jika memang kamu termasuk ke dalam golongan yang jujur dalam apa yang kamu katakan. Selanjutnya di ayat yang ke-71, ya, dijelaskan di situ bahwa mereka kaumnya 'Ad, 'Ad kaumnya Hud, benar-benar mendapatkan azab dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasil akhirnya di ayat yang ke-72 dijelaskan bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud, sedangkan 'Ad kaumnya Nabi Hud, mereka mendapatkan hukuman sehingga mereka semua binasa. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali dari mulai ayat yang ke-71. Nah, seperti biasa, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup, akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini, dan insyaallah hadiahnya juga sudah siap di sini bagi siapa saja yang bisa menjawabnya dengan benar. Ini hadiahnya apa ini? Ya? Oh, sarung, karena tidak kelihatan, ya. Bukan koran, sarung. Ini tas. Ini sarung dari, oh, ini sarung dari Pak Uung, ya. Kalau ini tas, tas dua. Ini dari Abu Rauf. Ini dari Al-Qaumi. Masih juga ada beras, ada minyak juga dari Al-Qaumi, dan ada juga minyak dari Abu Umar. Nah, pertanyaan pertama ini, ya, bebaslah. Ada juga ternyata ini voucher, voucher dari mall, ya. Mall itu artinya menu orang lapar. Sudah bisa dipastikan ini porsinya besar, ya. Oh, satu porsi bakso, dan memang benar, bakso komplit, ya. Insyaallah. Oh, ada lagi ini, masya Allah. Ada juga satu voucher, voucher satu mangkok mie ayam, ya. Masya Allah. Sekarang ditulis satu, Karena yang sebelumnya itu gak ada keterangannya. Sekarang tulis satu. Nah, bismillah, bebas. Nanti kita sesuaikan hadiahnya, ya. Nah, pertanyaan pertama, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-58 soal tanah itu berhubungan dengan apa? Mana yang duluan ya? Saya bingung juga. Hah? Nanti dulu. Sekali lagi. Ayat 58 ayat 58 berbicara tentang sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Perumpamaan itu berkaitan dengan mana, Pak? Ya? Siapa? Ribki. Hat. Orang mukmin. Yang bener ki. Gugur ya. Gugur. Pertanyaan kedua, mudah insya Allah kalau yang menyimak dengan baik. Karena ayatnya tadi itu yang kita bahas itu benar-benar berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Terus berhubungan, ya. Pertanyaannya adalah, apa jawaban pembesar kaum Nabi Nuh? Subhanallah. Hah, siapa? Ini. Inna lanaraka. Nah, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Mau apa hadiahnya itu? Ada tas, ada sarung, ada buku. Kalau minyak dan beras enggak mungkin. Ada juga voucher. Mau apa hadiahnya? Allah. Voucher yang mana? Ada dua voucher di sini. Mall jelas. Beliau lagi saum kayaknya. Allah. Pertanyaan kedua, kepada siapakah Nabi Hud diutus? Ya, kaum Ad. Antum mau hadiah yang mana? Ya, ada voucher, ada tas, ada sarung, ada buku. Tas, masya Allah. Tas yang mana? Hah? Oh, tidak jadi, voucher saja. Karena di sini ngelihat ada voucher. Ternyata memang godaan makanan itu lebih dahsyat. Isi perut itu lebih penting. Masya Allah. Ya. So. Salam dulu. Wah, benar ini. Sudah dapat hadiah itu lupa memang. Dunia itu melupakan. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Mudah, antum siap-siap. Apa jawaban para pembesar kaum Ad? Hah? Ya? Nah, mau hadiah apa? Tapi coba artikan dulu. Apa kata kaum pembesar dari kaum Ad? Kurang akal, berdusta. Baik, hadiahnya pilih yang mana? ada tas, voucher yang jelas sudah habis. Ada tas, ada sarung, ada buku. Ya. Sarung, tafadhol. Ini. Ini sarung luar biasa ini mereknya kayaknya. Tutup gini. Hei. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa kelebihan atau nikmat yang Allah berikan kepada kaum 'Ad? Ya. Berdiri, berdiri. Kalau yang di belakang berdiri. Tafadhol. Berikan kekuatan dan postur-postur perawakan yang besar. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada 'Ad. Pilih hadiah mana? Minyak. Ada di sini minyak dengan 2 liter, ada beras, ada juga minyak. Ya? Gimana? Apa mau apa dulu? Beras. Beras persembahan dari Al-Qaumi, beras. Ini berapa ini? 2 kilo, masya Allah. Siap. Baik. Pertanyaan berikutnya, masih ada waktu, insya Allah. Kalau waktunya sudah selesai, nanti ini hadiah bisa kita akhirkan di pertemuan mendatang. Karena alhamdulillah hadiah semakin banyak dan menarik, ya. Baik. Pertanyaan terakhir adalah, apa tantangan yang disampaikan oleh kaum 'Ad ketika kaum 'Ad menantang ketika menolak diajak untuk beribadah kepada Allah lain Nabi Hud, apa? Tantangan kaum 'Ad adalah supaya mendatangkan apa? Azab kepada mereka jika kamu termasuk ke dalam orang yang benar. Ah, mau pilih hadiah yang mana? Ada tas, ada buku. Tas yang mana? Yang hitam. Oh, siap. Insya Allah ini untuk pertemuan mendatang, ya. Masih ada hadiah tas. Ini tas masya Allah luar biasa, ya. Tas lempang, ya. Lempang. Kemudian ini masih ada voucher buku tulis. Kemudian minyak masih tersedia, insya Allah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sedikit pengumuman, insya Allah ba'dal maghrib, ba'da sholat maghrib, jangan pulang dulu karena kita ada acara SKK, secangkir kopi kita.